Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'du. Tartibul Quran, urutan Al-Quran. Tartibul Quran, tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan hasaba ma huwa maktubun fil masahif wa mahfudun fis sudur. Urutan Al-Quran maknanya adalah tilawatuhu talian ba'duhu ba'dan. Bacaan Al-Quran yang berurutan satu ayat ke ayat berikutnya sesuai yang tertulis dalam mushaf dan yang dihafalkan dalam dada. Dan tartibul Quran atau sistematika Al-Quran ada tiga hal. Yang pertama, tartibul kalimat. Bihaitsu takunu kullu kalimatin fi mawdi'iha fil minal ayah wa hadha thabitun bin nas wal ijma' wala na'lamu mukhalifan fi wujubihi wa tahrimu mukhalafatihi. Tertib kalimat maknanya adalah antara satu kata dengan kata yang lain berada di tempatnya dalam satu ayat. Dan ini dengan sepakat, dengan nas dan ijma' thabitun. Dia ada dalam Al-Quran atau ditetapkan dalam Al-Quran. Dan kata beliau, kami tidak mengetahui adanya satu pun ulama yang berbeda pendapat tentang wajibnya mengikuti urutan kata dalam Al-Quran. Serta haramnya tidak sesuai dengan urutan kata dalam Al-Quran. Orang tidak boleh membaca lillahil hamdu Rabbil Alamin sebagai ganti dari firman Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian yang kedua adalah tertib ayat. Artinya satu ayat berada di tempatnya sesuai dengan urutannya dalam satu surat. Dan ini ditetapkan berdasarkan nas ijma' dan wajib untuk diikuti sebagaimana urutan yang ada di sana. Alal qawli rajih, menurut pendapat yang kuat. Dan haram untuk kemudian tidak sesuai dengan urutan ayat. Maka orang tidak boleh membaca Maliki yaumiddin ar-Rahmanir Rahim sebagai ganti dari firman Allah ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Dalam Sahih Bukhari, bahasanya Abdullah bin Zubair pernah bertanya kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhum tentang firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj. Orang-orang yang meninggal di antara kalian dan dia meninggalkan beberapa istri, wasiyatan li azwajihim, maka wajib memberikan wasiat kepada istri mereka, mata'an berupa jatah makanan atau pesangon, ilal hauli selama satu tahun, ghaira ikhraj, dan tidak boleh diusir dari rumahnya. Kata Abdullah bin Zubair, qad nasakhat hal ayatul ukhra, yakni qawlahu ta'ala, walladzina yutawaffawna minkum, wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arbata ashhuri wa ashra. Ayat ini telah dihapus dengan ayat yang lain, yaitu firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum, para suami yang meninggal, wa yadharuna azwajan, dan dia meninggalkan istri, yatarabbasna bi anfusihinna, maka para istri itu menunggu diri mereka menjalani masa iddah arba'ata ashhuri wa ashra, selama 4 bulan 10 hari. Wa hadhi qablaha fit tilawah falima taktubuha. Dan ini urutannya dalam mushaf Utsman itu qablaha fit tilawah, sebelumnya dalam bacaan. Coba perhatikan untuk kalimat wa yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhur, ini nasikh bagi wasiyatan li azwajihim. Tapi urutan ayatnya, mana yang lebih dulu? yang nasikh dulu. Yang menghapus ditaruh di lebih awal dibandingkan yang dihapus. Itu urutan ayatnya. Yang menghapus di ayat 2, 3, 4. Yang dihapus di ayat 2, 40. Selisih berapa? 6 ayat. Padahal kalau kita mengikuti urutan turun, seharusnya di ayat 2, 3, 4 ditaruh di mana? Ditaruh di belakang. Kemudian ayat 240 ditaruh lebih awal. Karena ayat 240 dihapus oleh ayat 234. Tapi Mushaf Utsmani, mushaf yang dibuat oleh Utsman atau mushaf yang disusun oleh Utsman yang disebut dengan Mushaf Al-Imam, tulisannya seperti yang ada di mushaf kita sekarang. Maka Abdullah bin Zubair kebingungan. Kenapa nasikh malah ditaruh di depan? Yang dihapus malah ditaruh di belakang. Apa jawab Utsman? Faqala Utsman radhiyallahu anhu, "Ya bunna akhi, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi." Wahai keponakanku, saya tidak mengubah sedikit pun dari ayat Al-Qur'an min makanihi, dari posisinya, dari tempatnya. Ini perkataan siapa? Utsman ibn Affan. Maka alasan beliau, kenapa kok saya taruh ini di belakang, ini di depan? Meskipun secara urutan turunnya, yang seharusnya di belakang, ini turunnya lebih awal. Karena seperti ini yang pernah disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya tidak mengubah sedikit pun dari posisinya. Sehingga keterangan Utsman ini menunjukkan bahwa urutan ayat telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara ijtihad, dan ijtihad itu peran logika berwenang di sana, ini enggak nyambung. Berarti urutan ayat bukan ranah ijtihad. Tapi petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Nasa'i, Turmudi dan yang lainnya dari hadis Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yanzilu ala suwari dawatil adad, fakana idza nazala alaihi syai'u ta'a ba'da man kana yaktubu fayaqul du'u hadhil ayat fi surati allati yudhkaru fiha kadha wa kadha. Kata Utsman, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila turun kepada beliau surat-surat yang dawatul adad, yang jumlahnya banyak, yang ayatnya jumlahnya banyak. Yang dimaksud surat dawatul adad, misalnya surat yang isinya 100 ayat atau 200 ayat. Maka beliau akan panggil sebagian sahabat yang bertugas untuk mencatatnya. Fayaku lalu beliau katakan, do'u hadil ayat fis suratil lati yudhkaru fiha kada wa kada. Tolong taruh sekian ayat ini di surat A. Atau taruh ayat ini di surat B dan demikian seterusnya. Di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut surat, fi suratil lati yudhkaru fiha kada wa kada. Di surat yang di sana disebutkan tentang A. Misalnya fi suratil lati yuzkaru fiha al-Baqarah. Fi suratil lati yuzkaru fiha ahkamun nisa. Fi suratil lati yuzkaru fiha kisatu Ali Imran. Jadi maksudnya adalah surat Al-Baqarah, surat Ali Imran atau surat An-Nisa. Karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan enggak boleh nyebut surat Al-Baqarah, surat Ali Imran atau surat An-Nisa, enggak boleh. Tapi yang benar fi suratil lati yuzkaru fiha amru kada, amru kada. Dan pendapat yang benar diperbolehkan. Kemudian an-nau tsalits, jenis yang ketiga adalah sistematika surat, urutan surat. Di mana masing-masing surat menempati posisinya sesuai dengan apa yang ada di mushaf. Dan ini kata beliau, sabitun bil ijtihad. Ditetapkan berdasarkan ijtihad para sahabat. Fala yakun wajiban, sehingga statusnya tidak wajib. Dalam Sahih Muslim dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, annahu sallam an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailah. Beliau pernah salat menjadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah, summan nisa, summa Ali Imran. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Baqarah, An-Nisa, lalu Ali Imran. Berarti tidak sesuai dengan urutan yang ada dalam mushaf Al-Imam. Kemudian diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq dari Al-Ahnaf bahwa beliau pernah membaca fil ula bil kahfi. Di rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Kahfi. Dan di rakaat yang kedua beliau membaca Yusuf atau surat Yunus. Dan disebutkan bahwasanya beliau sholat bersama Umar bin Khattab ketika subuh bihima dengan dua sholat tadi. Di rakaat pertama Al-Kahfi selesai. Di rakaat yang kedua surat Yusuf atau surat Yunus. Tidak sesuai urutan. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, tajuzu qira'atu hadhihi qabla hadhi. Wa kadhalika fil kitabah. Wa lihadha tanawwa'at masahibu sahabah radhiyallahu anhum fi kitabatiha. Boleh membaca surat A sebelum surat B, demikian pula dalam menulisnya. Karena itulah mushaf para sahabat tidak seragam dalam tulisannya. Namun lamma tafaqu 'alal mushaf fi zamani Utsman, ketika mereka sudah sepakat untuk bersatu dengan mushaf di zaman Utsman radhiyallahu anhu, sara hadza lima sannahul khulafa'ur rasyidun, maka mushaf Utsmani ini menjadi bagian dari sunnah yang diajarkan oleh khulafa'ur rasyidin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Ini tujuannya apa? Untuk menghindari ikhtilaf. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara fi ikhtilafan katsira. Fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Termasuk ikhtilaf dalam masalah qira'ah. Kalau tartib suar dan mushaf para sahabat dibiarkan, ini bisa berbahaya bagi generasi setelahnya. Aman bagi mereka karena mereka paham ilmunya, namun bisa jadi berbahaya bagi umat setelahnya. Sehingga ketika ada penyatuan di zaman Utsman, maka ini bagian dari sunnah khulafaur rasyidin, dan salah satu di antara tujuan mengikuti sunnah khulafaur rasyidin adalah menghindari khilaf. Waqad dalla al-hadithu 'ala anna lahum sunnatun yajibu ittiba'u. Dan disebutkan dalam dalil bahwa atau terdapat hadis yang menunjukkan bahwasanya wajib bagi mereka untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Kemudian kita lanjutkan ke Kitabatul Quran wa Jam'uhu. Tentang kodifikasi Al-Quran dan pengumpulan Quran. Tentang kodifikasi Quran dan mengumpulkan Quran, di sana ada tiga marhala, ada tiga tahapan. Tahapan yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana al-i'timadu fi hadhihi al-marhalah 'ala al-hifdzi aktsaru min al-i'timad 'ala al-kitabah. Sandaran di zaman ini, sandaran pada marhala ini terhadap hafalan lebih banyak dibandingkan terhadap tulisan. Liquwati dzakirati wa sur'atil hifdzi wa qillatil katibina wa wasailil kitabah. Karena kekuatan hafalan, kecepatan hafalan, serta masih sedikitnya orang-orang yang nulis dan sarana untuk bisa nulis. Karena itulah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dikumpulkan dalam satu mushaf. Namun siapa yang mendengar satu ayat dia hafal atau dia tulis dengan fasilitas yang mudah baginya, baik berupa usbun nakhli, pelepah kurma, atau riqaul julud, potongan-potongan kulit, atau likhaful hijarah, batu yang halus, sabak, atau kasrul aktaf, tulang belikat, potongan tulang belikat, karena tulang belikat itu lebar sehingga bisa dikerik, dipakai untuk nulis. Kita bisa bayangkan semua objek yang digunakan untuk nulis benda keras semuanya. Mulai dari pelepah, kulit, kemudian batu, sampai tulang. Sehingga untuk bisa membuat tulisan yang banyak sangat berat, karena fasilitas untuk menulis sangat terbatas. Kemudian di samping itu, wa kana al-qurra adadan kabira. Orang yang menghafal Quran, al-qurra, sahabat yang dia hafal Quran, jumlahnya masih banyak. Dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus 70 orang yang mereka semuanya bergelar al-qurra. Dan sahabat kalau sudah bergelar al-qurra, ini hafal Quran dan ulama. Satunya adalah ulamanya sahabat. Fa'arada lahum hayyani min bani Sulaim wari'al wa dhakwan inda bi'ri ma'una. Kemudian mereka dihadang oleh dua kampung dari bani Sulaim, Ri'al dan Dhakwan. Akhirnya mereka pun dibantai di sumur Ma'una. Faqataluhum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah dengan tindakan mereka ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan apa? Kunut nazila. Selama sebulan beliau mendoakan keburukan untuk Ri'al dan Dhakwan. Kemudian di tengah-tengah para sahabat selain mereka ada banyak seperti Khulafaur Rasyidin Al-Arba'ah, Abdullah bin Mas'ud, Salim Maula Abi Hudzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'adz bin Jabal, Zain bin Thabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum, yang mereka adalah manusia-manusia yang semuanya penjaga Al-Qur'an. Kemudian di marhalah yang kedua, di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, di tahun 12 Hijriah, berarti setahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah ketika terjadi peristiwa perang Yamamah. Perang Yamamah ini melawan siapa? Musailamah al-Kadzdzab, Bani Hanifiyah. Ada sejumlah qurra yang terbunuh dalam perang itu, di antaranya adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salah satu di antara sahabat yang menjadi referensi Quran yang pernah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan agar Quran itu dikumpulkan dalam bentuk semuanya tertulis. Tidak ada yang boleh tidak tertulis. Li'alla yadhi'a, agar Quran itu tidak ada yang hilang. Dalam Sahih Bukhari bahasanya Umar bin Khattab asyara ala Abi Bakrin radhiyallahu anhu bijam'il Quran. Beliau mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Quran setelah terjadinya Waqatul Yamamah, perang Yamamah. Fatawaqqafa, namun Abu Bakar tidak memperhatikan usulan ini. Beliau tidak mengambil sikap. Falam yazar Umar yuraji'uhu. Maka Umar selalu usul lagi. Mengulang-ulang usulannya. Hatta syarahallahu sadra Abi Bakrin lidzalika. Hingga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dadanya Abu Bakar untuk menggabungkan atau untuk mengumpulkan Quran. Ada orang yang bertanya begini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin Quran itu terjaga? Lalu kenapa Abu Bakar harus mengumpulkan Al-Quran? Maka jawabannya, Allah Subhanahu wa taala menjaga Quran bukan dengan kemudian Allah turunkan satu kitab Quran utuh sudah tertulis seperti Taurat dan Injil setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan. Namun Allah menjaga Quran dengan cara apa? Dengan cara Allah Subhanahu wa taala takdirkan beberapa hambanya untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Sebagaimana Allah menjaga hadis bukan dengan cara Allah turunkan kitab hadis. Namun Allah jaga hadis dengan cara apa? Allah ciptakan manusia-manusia yang hafalannya seperti gunung. Orang-orang yang mereka mengkodifikasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mencari hadis di zamannya. Fa arsala ila Zaidin bin Tsabit, kemudian Abu Bakar mengutus seseorang untuk menemui Zaid bin Tsabit. Kemudian Zaid menemui Abu Bakar dan di sana ada Umar. Faqala lahu Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar berkata kepada Zaid bin Tsabit, "Innaka rajulun syabun aqilun." Kamu masih muda. Akalmu masih kuat. Hafalanmu masih kuat. La natahimuka. Saya tidak pernah menuduh yang buruk kepadamu. Saya enggak pernah menuduh yang tidak-tidak kepadamu. Waqad kunta taktubul wahya li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dulu kamu menulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tolong kumpulkan wahyu itu. Fatatabba'al Qur'an fajma'hu. Maka tolong kumpulkan Qur'an dan satukan Qur'an. Kemudian qala, kata Zaid bin Tsabit, fatatabba'tul Qur'ana ajma'uhu minal usubi wal likhaf wa suturir rijal. Maka aku pun mencari-cari Qur'an, aku kumpulkan, ada yang dari pelepah, ada yang dari batu, ada yang dari hafalan orang. Fakanat as-suhuf 'inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah. Maka inilah mushaf di masa Abu Bakar sampai Allah mewafatkan beliau. Tsumma 'inda Umar hayatahu. Kemudian mushaf ini dijaga di zaman Umar selama hidupnya Umar. Dan istimewanya Zaid bin Tsabit. Zaid ini hafal Quran tidak? Hafal seluruh Quran. Abu Bakar hafal Quran enggak? Hafal seluruh Quran. Umar juga demikian. Sahabat yang lain juga demikian. Ali, Utsman, kemudian Ibnu Mas'ud masih hidup ketika itu. Semuanya hafal Quran. Tapi Zaid punya satu prinsip. Bahwa yang saya tulis tidak boleh hanya mengandalkan hafalan. Tapi yang saya tulis hanya mengandalkan hafalan plus bukti tulisan. Sehingga Zaid bin Tsabit itu mengumpulkan Quran di sini bukan maksudnya mengumpulkan hafalan-hafalan Quran, bukan. Kalau mengumpulkan hafalan Quran, tinggal Abu Bakar baca, saya tulis. Tapi beliau mengumpulkan mana bukti-bukti tulisan sebagai penguat dari hafalan. Sehingga di situ dua yang dilakukan oleh Zaid, mendengarkan bacaan dan mencari bukti tulisan. Ini yang berat. Kalau cuma tulis Quran sesuai hafalanmu, selesai itu. Dalam waktu yang lebih ringkas. Tapi tidak dilakukan oleh Zaid ibn Tsabit. Sampai satu ketika, ada satu ayat yang Zaid itu tidak memiliki bukti tertulis. Kecuali di satu sahabat. Sahabat Khuzaimah. Yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sahibu syahadatain. Orang yang memiliki dua persaksian. Persaksian satu dinilai dua orang. Seperti itu cara di masa Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Quran. Kemudian setelah Umar meninggal, Quran itu dibawa oleh Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhuma. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadis yang panjang. Dan kaum muslimin sepakat dengan Abu Bakar ala dzalika untuk membuat ini. Wa'atuhu min hasanatihi, dan mereka menyebut ini bagian dari jasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hatta qala Aliun, sampai Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, a'zamun nasi fil masahifi ajran Abu Bakrin rahmatullahi ala Abi Bakrin huwa awwalu man jama'a kitab Allah. Manusia yang paling besar pahalanya terhadap mushaf Al-Quran adalah Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Beliaulah manusia yang pertama kali mengumpulkan kitabullah. Karena itu terjadi di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian marhala yang ketiga, tingkatan yang ketiga, di zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di tahun yang ke-25 Hijriah. Dan sebabnya adalah ikhtilafun nas fil qiraah. Adanya perbedaan manusia dalam bacaan Quran. Ada yang menggunakan qiraah suku A, qiraah yang kedua qiraah suku B dan seterusnya. Sesuai dengan perbedaan mushaf yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Fakhifatil fitnah. Maka dikhawatirkan akan terjadi fitnah. Sehingga Utsman memerintahkan untuk menggabungkan mushaf menjadi satu mushaf standar, yaitu mushaf al-imam. Agar orang tidak berbeda pendapat, fatanazza'u fi kitabillahi ta'ala wa yatafarraqu. Sehingga mereka berselisih pendapat dalam kitabullah dan berpecah belah. Dalam Sahih Bukhari, Hudzaifah bin Yaman datang menemui Utsman min fathi Armeniyah wa Azerbaijan. Datang menemui Utsman setelah penaklukan Armenia dan Azerbaijan. Insyaallah. Ini kekuasaan di zaman Utsman. Sudah sampai di ke utaranya sudah sampai di Azerbaijan. Dan itu utaranya Syam, ya. Kalau zaman Umar sampai di daerah Syam, Mesir. Kalau zaman Utsman ke utara lagi. Waqad afza'ahu ikhtilafuhum fil qira'ah. Dan Hudzaifah terheran dengan merasa kaget dengan perselisihan yang terjadi di antara mereka dalam masalah bacaan Al-Qur'an. Lalu Hudzaifah menyarankan, wahai Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah, selamatkan umat ini. Qabla ay yakhtalifu fil kitab, sebelum mereka berpecah belah dalam Al-Qur'an. Ikhtilaf al-Yahudi wan Nasara, seperti perpecahan yang terjadi pada Yahudi dan Nasrani. Ada banyak versi Injil. Ada Injil A, Injil B dan seterusnya. Ada berapa versi Injil? Ada banyak versi Injil. Dan itu berbeda-beda. Maka ada Nasrani dengan Injil A, dia agamanya berbeda dengan Nasrani Injil B. Satu agama tapi bisa menjadi banyak agama. Kemudian farsala Utsman ila Hafsah. Lalu Utsman mengutus seseorang untuk menemui Hafsah agar Hafsah menyerahkan mushaf yang ada di tangannya. Nansakhuha fil masahif. Untuk disalin dalam banyak mushaf, summa naruddaha ilaiki, dan nanti akan kami kembalikan kepada Anda. Fa'alat, lalu Hafsah pun menyerahkannya. Lalu beliau memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn al-As, dan Abdurrahman ibn al-Harith bin Hisham. Semuanya sahabat muhajirin Quraisy kecuali Zaid bin Thabit. Fanasakhuha fil masahif. Kemudian mereka menasah ulang dalam satu mushaf. Dan Zaid bin Sabit Ansari, sementara ketiga-tiganya yang lain adalah Quraisy. Kemudian Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid ibn Sabit fi syai'in minal Qur'an, faktubu bilisani Quraisyin." Tolong tulis dengan bahasa Quraisy. Fa innama nazala bilisanihim, karena Quran turun dengan bahasa mereka. Fa fa'alu, lalu mereka lakukan sesuai dengan perintah Utsman. Hatta idza nasakhu suhufa fil masahif ratta Utsman as-suhufa ila Hafsah wa arsala ila kulli ufukin bi mashafin mimma nasakhu. Kemudian setelah selesai, Utsman mengembalikan kepada Hafsah suhuf yang dimiliki oleh Hafsah. Suhuf di sini maknanya apa? Lembaran-lembaran Al-Quran. Kemudian setelah itu Utsman mengirim mushaf-mushaf yang lain yang telah dinasakh oleh, yang telah disalin oleh empat sahabat tadi. Wa amara bima siwahu minal Quran fi kulli sahifatin aw mushafin ayyuhraq. Dan beliau perintahkan agar Quran yang berbeda dengan Quran ini semuanya dibakar. Agar mushaf Quran itu seragam. Waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara as-sahabata radhiyallahu anhum. Dan Utsman melakukan ini setelah berdiskusi dengan para sahabat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dawud. Ibnu Abi Dawud ini bukan Abu Dawud, ini putranya Imam Abi Dawud. Beliau juga seorang ahli hadis, namun tidak terkenal, tidak seterkenal bapaknya. Beliau yang punya akidah atau mandumah Al-Ha'iyah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahif illa an mala'im minna. Demi Allah, Utsman tidaklah menyatukan mushaf illa an mala'im minna, kecuali dari hasil diskusi dengan sekelompok orang di antara kami. Qala, kata Ali, ara an najma'an nasa ala mushafin wahidin fala takun firqatun wala ikhtilafun. Qulna fa ni'ma ma ra'ait. Qala, kata Utsman, ara, saya punya keinginan untuk menggabungkan seluruh umat di atas satu mushaf sehingga tidak terjadi perpecahan dan perbedaan pendapat di antara mereka. Qulna, maka kami pun berkomentar, fani'ma ma ra'ait. Wah, ini ide yang sangat bagus. Usul yang sangat bagus. Waqala Mus'ab ibn Sa'ad, kata Mus'ab bin Sa'ad, adraktun nasa mutawafirina hina harraqa Utsmanu al-masahifa fa'ajabahum dhalika aw qala lam yunkir dhalika minhum ahad. Saya melihat banyak orang, mereka berkumpul, ya. Mereka berkumpul ketika Utsman membakar mushaf-mushaf. Fa'ajabahum dhalika. Dan mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh Utsman. A'jaba bina'na yuhibbu. Dan mereka menyetujui dengan apa yang dilakukan oleh Utsman. Dalam riwayat yang lain, Mus'ab bin Sa'ad mengatakan, lam yungkir dhalika minhum ahad. Tidak ada satupun yang mengingkarinya. Mereka menyetujuinya. Ini yang dilakukan oleh Utsman ibnu Affan. Ada orang-orang liberal yang dia tidak sepakat dengan ini dan mereka mengatakan, apa wewenang Umar dan apa wewenang Utsman yang digugat dua khalifah, Umar dan Utsman. Andai ini terjadi pada Ali bin Abi Thalib, mungkin mereka lebih tutup mulut daripada ketika terjadi pada Umar dan Utsman. Mereka marah kepada Umar karena Umar yang mengusulkan pertama kali jam'ul mushaf di masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa wewenang Umar? Hendaknya seharusnya dia biarkan saja itu. Dan apa wewenang Utsman? Kenapa dia satukan menjadi satu mushaf? Padahal itu mengancam mushaf yang dimiliki oleh sahabat yang lainnya. Sampai ada salah satu mahasiswa magister yang dia nulis disertasi, atau nulis dia masih tesis ya. Dia nulis tesis S2 tentang yang berjudul menggugat keautentikan Al-Qur'an. Dan dia anggap upaya yang dilakukan oleh Utsman dengan menyatukan mushaf Ini bagian dari perwujudan hegemoni Quraisy. Kenapa? Karena ketika Utsman mengutus 4 sahabat, beliau menyuruh agar semuanya dikembalikan kepada bahasanya Quraisy. Karena apa? Karena Quran turun dengan bahasa Quraisy. Maka dia mengatakan Quran yang ada di kaum muslimin sekarang enggak otentik. Dengan alasan bahasanya di zaman Utsman banyak Quran yang terbuang. Dan itu hasilnya adalah untuk mewujudkan kekuasaan hegemoni Quraisy. Dan ini tentu saja adalah ketuduhan yang sangat dusta. Dia tidak tahu latar belakang Utsman radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran. Yang tadi kita sudah baca, tujuan besarnya apa? Menyatukan kaum muslimin, biar mereka tidak berpecah belah. Dan itu upaya yang luar biasa untuk menyatukan umat Islam. Karena orang liberal tidak pernah punya pertimbangan tentang masalah perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan manusia disebabkan adanya perbedaan latar belakang yang mereka miliki. Liberal kan punya prinsip biarkan manusia itu berselisih pendapat, memiliki pendapat masing-masing. Yang penting mereka saling menghormati. Itu kalau bagi atasan mungkin, tapi kalau bagi rakyat bawah berbahaya. Bisa jadi orang tarung gara-gara beda pendapat. Jangankan beda mushaf, beda tanggal 1 Syawal saja tarung. Apalagi sampai beda mushaf. Makanya kalau kemudian mereka paham tentang konsep berpikir bijaksana, mereka akan mengetahui dan menyimpulkan betapa bijaksananya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdalil dengan penolakan yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud. Yang Ibnu Mas'ud tidak mau menyerahkan mushafnya untuk dibakar. Namun mereka membuang riwayat yang mengatakan bahwasanya Ibnu Mas'ud telah bersedia untuk menyerahkan mushafnya dibakar oleh Utsman. Sebelumnya benar Ibnu Mas'ud tidak mau menyerahkannya. Kemudian setelah itu diserahkan oleh Ibnu Mas'ud untuk dibakar oleh Utsman. Artinya Ibnu Mas'ud rujuk dan beliau mengakui kebenaran pendapatnya Utsman. Satu yang sangat disayangkan, tesis tadi ini kurang lebih di tahun 2004 dia mendapatkan atau menjadi salah satu tesis juara 2 di Tesis Award yang diselenggarakan oleh Departemen Agama di tempat kita. Ini kalau Departemen Agamanya sadar, sama dengan mendukung kekufuran karena menggugat keautentikan Quran. Mungkin waktu itu jurinya enggak sadar ya. Dan kita suudon jurinya bukan orang Depak. Itu jurinya orang luar. Sampai menjadi pemenang Tesis Award. Kemudian di sini kata beliau, ini bagian dari jasanya Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu yang disepakati oleh kaum muslimin di zamannya. Wa kanat mukammilatan, dan ini menjadi penyempurna untuk kodifikasi Quran bagi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan perbedaan antara kodifikasi di zaman Abu Bakar dan di zaman Umar adalah dari sisi tujuannya. Tujuan digabungkannya Quran di zaman Abu Bakar As-Siddiq adalah taqyidul Quran kulluhu taqyidul Qurani kullihi majmu'an fi mushafin. Semua ayat Al-Qur'an tertulis dalam mushaf. Sehingga tidak ada yang hanya ada di hafalan, tapi semuanya ada bukti tertulis. Hatta la yadhi'a minhu syai'un, sehingga tidak ada yang hilang. Tuna ayyahmilan nasu 'alal ijtima' 'ala mushafin wahid, namun mereka belum sepakat untuk memilih satu mushaf. Karena ketika itu belum nampak perselisihan qiraatihim, perbedaan qiraah di tengah mereka, yad'u ila hamlihim 'alal ijtima' 'ala mushafin wahid, yang menuntut mereka untuk disatukan dalam satu mushaf. Sementara tujuan digabungkan di zaman Utsman atau kodifikasi di zaman Utsman adalah taqyidul Qur'an kullihi majmu'an fi mushafin wahid. Adalah menggabungkan Qur'an semuanya dalam satu mushaf. Dan beliau memaksa masyarakat untuk bersatu di atas satu mushaf ini. Karena ada pengaruh yang menakutkan bi ikhtilafil qira'ah, dengan adanya perbedaan qira'ah. Waqad dhaharat nata'iju hadhil jam'u haitsu hasalat bihil maslahah al-uzma lil muslimin. Dan kita bisa lihat hasil dari kodifikasi ini sangat nampak hasilnya, di mana ada maslahat besar bagi kaum muslimin dengan bersatunya umat dan kalimat mereka sama. Wa khululul ulfah, dan terciptanya persaudaraan dan dihindarkan dari adanya kerusakan yang besar berupa perpecahan umat dan perbedaan kalimat serta fushul baghdha wal adawa, tersebarnya permusuhan di tengah mereka. Waqad baqiya ala ma kana alaihi hatta al'an, dan mushaf itu baqiya, tetap ada sampai sekarang, disepakati oleh seluruh kaum muslimin, mutawatiran bainahum, turun temurun sampai mereka secara mutawatir. Yatalaqahu as-saghir 'anil kabir, diperoleh dari satu generasi dari generasi kabir, generasi atasnya. Falam ta'bath bihi aitul mufsidin walam tatmishu ahwa uzaihin walillahi falillahil hamdu rabbil alamin rabb wa rabbil ardi rabbil falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin, sehingga tidak dijadikan alat permainan oleh orang-orang yang mau merusak, dan tidak disentuh oleh hawa nafsu yang menyimpang. Segala puji bagi Allah, Rabbus samawati wa rabbul ardi rabbil alamin. Nah, sampai di sini selesai tentang ulumul Quran. Kemudian beliau membahas tentang usul fit tafsir. Ada satu pertanyaan. Di zaman Utsman, mushaf disatukan menjadi satu mushaf. Dan mushaf-mushaf yang lain oleh Utsman dibakar. Namun kenapa sampai sekarang masih ada perbedaan qiraah? Ada qiraah A, qiraah B, dan seterusnya. Sampai ada berapa? 7 qiraah. 7 qiraah itu siapa saja? Satu siapa? Baik. 7 qiraah. Bisa dijadikan tambahan catatan. Pertama, qiraah Nafi'. Dan Nafi' ini di Madinah. Muridnya Qalun dan Warash. Qalun dan Warash. Yang lebih terkenal Warash. Dan Warash ini dari Mesir. Disebut Warash karena orangnya putih. Putih, kecil, imut. Sehingga ketika Nafi' nyuruh ke Warash, beliau mengatakan, Iqra' ya Wirshan. Baca wahai Wirshan. Wirshan ini burung, dia warnanya putih, kecil, imut. Maka muridnya dipanggil Wirshan, seperti burung Wirshan. Kemudian dikenal Warash. Ketika pulang, Warash menjadi rujukan qiraah orang Mesir dan orang Maghrib. Makanya qiraah Warash lebih banyak dibaca di daerah Maroko, Aljazair, dan sekitarnya, termasuk di Mesir. Kemudian yang kedua, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir Al-Makki. Murid beliau adalah Kumbul dan Bazzi. Kemudian berikutnya Abu Amr. Abu Amr, murid beliau adalah Ad-Duri dan As-Susi. Dari Anil Zaidi anhu. Kemudian berikutnya Ibnu Amir Asy-Syami. Ibnu Amir Asy-Syami. Dari Syam. Murid beliau Hisham dan Ibnu Dzakwan. Perawi beliau Hisham dan Ibnu Dzakwan. Kemudian berikutnya Asim. Imam Asim, di mana Asim? Kufah. Asim Al-Kufi. Murid beliau Abu Bakar Ibnu Ayyash dan Hafiz. Karena beliau Al-Kufi dan Asim ini riwayatnya sampai di Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian berikutnya adalah Hamzah. Muridnya Khalaf dan Khallad. Khalaf dan Khallad. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, Al-Kisai. Di Kufah juga. Muridnya Ad-Duri dan Abul Harith. Baik. Hafalkan yang tujuh gurunya. Kemudian boleh ditambah dengan dua perawinya. Dan masing-masing perawi yang ma'ruf ini memiliki qiraah yang berbeda. Berarti kalau dari tujuh, jika dirinci lagi jadi 14. 14 cara baca Quran yang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, dan masing-masing qiraah ini sebenarnya mereka punya kaidah. Kaidah cara baca. Kapan ini bisa berbeda, kapan tidak, ada kaidahnya. Saya pernah tanya ke salah satu, ke Ustaz Abdurrahim, gimana antum bisa menghafal seperti itu? Pertama yang harus diketahui, syarat pertama harus hafal Quran dulu. Satu riwayat harus hafal. Kalau belum hafal satu riwayat, enggak boleh menghafal riwayat yang lain. Saya mau menghafal surat Qul Huwallahu Ahad dengan tujuh qiraah. Enggak penting itu, enggak perlu. Enggak boleh ya. Harus satu Quran dulu hafal. Sudah? Setelah satu Quran hafal, nanti kemudian hafalkan kaidahnya. Nah, masing-masing qiraah itu ada kaidahnya. Kaidah di qiraah nafi' nanti seperti apa? Nanti kaidah di qiraah yang lain ada lagi dan seterusnya. Kemudian tentang Al-Quran yang diturunkan dalam tujuh kiro'ah, tujuh bahasa, atau sab'atu ahruf. Sab'atu ahrufin. Ini disebutkan dalam banyak hadis. Kita bacakan ada tiga hadis tentang atau yang menyatakan bahasanya Al-Quran diturunkan ala sab'ati ahruf. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdurrahman bin Abdul Qari. Beliau pernah mendengar Umar bin Khattab bercerita. Kata Umar radhiyallahu anhu, saya pernah sholat bareng dengan Hisham bin Hakim bin Hizam. Hisham bin Hakim bin Hizam berarti ini masih keluarganya Khadijah. Hakim bin Hizam ini keponakannya Khadijah radhiyallahu anha. Yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Hisham ini membaca surat Al-Furqan dengan teks yang berbeda dengan yang aku hafal. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan kepadaku surat Al-Furqan dengan teks seperti yang aku hafal. Tapi kok beda dengan miliknya Hisham bin Hakim? Wa qitu an a'jila alai. Dan hampir saja saya buru-buru untuk menyelesaikan sholatku untuk menegur Hisham. Bacaanmu keliru. Padahal dua-duanya sedang sholat bareng. Summa amhaltuhu hattan sarof. Kemudian aku biarkan, aku tunda sampai selesai sholat. Summa lababtuhu biridaihi faji'tu bihi Rasulullah SAW. Setelah itu saya ajak Hisham, saya tarik bajunya dan saya bawa kepada Rasulullah SAW. Lalu aku sampaikan, inni sami'tu hadza yaqra'u ala ghairi ma aqra'daniha. Ya Rasulullah, saya dengar orang ini membaca Al-Quran yang berbeda dengan Quran yang kau ajarkan kepada saya. Maka Nabi SAW lalu bertanya kepada Hisham, arsilhu, silakan kamu baca. Tsumma qala lahu iqra fa qara'a. Tolong lepaskan Hisham, biarkan Hisham baca Quran. Kemudian Hisham membaca surat Al-Furqan yang dia hafal sampai selesai. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Umar, "Iqra." Kamu Umar baca. Fa qara'tu. Kemudian aku pun membaca. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Hakadza unzila." Seperti ini Quran yang diturunkan. Beliau juga bilang kepada Hisham, seperti ini Quran yang diturunkan. Baik yang dibaca oleh Hisham maupun yang dibaca oleh Umar, dan dua-duanya terjadi perbedaan, dua-duanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, faqra'u minhu ma tayassar." Sesungguhnya Quran diturunkan dalam 7 ahruf, 7 qira'ah. Maka bacalah yang mudah bagi kalian. Hadis ya riwayat Bukhari. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Bukhari juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqra'ani Jibril ala harfin faraja'tuhu falam azal astazituhu wa yazitani hatta intaha ila 7 ahruf. Jibril membacakan Quran dengan 1 huruf atau dengan 1 bacaan. Dan saya terus meminta kepada Jibril, tolong ditambahi, ditambahi. Jangan cuma 1. Sampai akhirnya Jibril membacakan berapa? 7 cara baca Al-Quran. Dengan pula dalam hadis dari Ubay bin Ka'ab, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana inda adati Bani Ghifar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah di mata airnya Bani Ghifar. Fa'atau Jibril, kemudian Jibril mendatangi beliau. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Jibril mengatakan, "Innallaha ya'muruka an taqra'a ummataka al-Qur'an ala harfin." Allah perintahkan kepadamu agar kamu membacakan kepada umatmu Al-Quran dengan 1 huruf. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "As'alullaha mu'afatihi wa maghfiratah wa inna ummati la tutiku dzalik." Saya mohon kepada Allah ampunan dan ampunannya. Umatku tidak mampu untuk itu. Karena orang Arab di sini logatnya beda. Logatnya beda. Maka orang Quraisy dia tidak bisa logat suku Hudzail. Orang Hudzail tidak bisa logatnya Bani Tamim. Karena logatnya beda, maka harus ada Quran dengan logat yang berbeda. Sampai Jibril memberikan Summa ja'ar Rabi'ah, kemudian Jibril datang yang 4. Lalu beliau mengatakan, "Innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Quran ala 7 ahruf." Allah perintahkan kepadamu untuk membacakan Quran kepada umatmu dengan 7 dialek, 7 logat. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asabu. Mereka mau membaca dengan logat apapun, semuanya benar. Ini pernyataan yang disampaikan oleh Jibril alaihi salatu wassalam. Coba kita perhatikan sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mendengar ada bacaan Quran yang berbeda, apa yang sikap Umar? Apa yang dilakukan oleh Umar? Beliau marah. Sampai melaporkan orang ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Umar tidak tahu bahwasanya apa yang dibaca oleh Hisham juga benar. Ini setingkat Umar bin Khattab. Apalagi kalau orang biasa seperti masyarakat di tempat kita. Makanya jam'ul Quran seperti yang dilakukan oleh Utsman fi hikmatun azima. Ada maslahat hikmah yang luar biasa. Baik. Dalam beberapa hadis yang tadi kita baca dan hadis yang terakhir riwayat Muslim menunjukkan bahasanya Quran itu turun dengan 7 huruf. Dan yang dimaksud 7 huruf adalah 7 dialek bahasa Arab. Dan ini terjadi ketika di Madinah. Dengan dalil hadis dari Ubay bin Ka'ab tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Adati Bani Ghifar, di mata air Bani Ghifar. Dan itu pertemuan beliau dengan Ubay bin Ka'ab terjadi ketika setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Makanya adanya 7 qiraah itu setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Yang kedua, bahwa 7 qiraah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya itu atas permintaan siapa? Atas permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta demikian dengan tujuan untuk meringankan umatnya. Sehingga orang yang dia tidak bisa bahasa Quraisy, dia bisa baca Quran dengan bahasa Hudzail. Yang tidak bisa baca Hudzail, dia bisa baca Quran dengan bahasa Tamim dan seterusnya. Karena itulah adanya 7 huruf, 7 qiraah di sini bukan untuk merepotkan kaum muslimin, tapi untuk memudahkan mereka. Sehingga mereka bisa milih bacaan apa yang paling mudah baginya. Kemudian kesimpulan berikutnya bahwa 7 huruf ini turun secara bertahap. Awalnya 1, kemudian diturunkan lagi sampai jadinya 7. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui di situ ada 7 dan beliau menghafal semuanya karena diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap. Kemudian dari peristiwa Umar kita bisa menyimpulkan adanya al-udru bil jahli. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dia mengingkari Al-Qur'an yang dibaca oleh siapa tadi? Hisham bin Hakim bin Hizam. Padahal mengingkari 1 huruf Qur'an hukumnya apa? Kafir. Tapi Umar tidak kafir. Kenapa? Karena beliau tidak tahu kalau ini bagian dari Quran. Dan ini salah satu di antara dalil udzur bil jahli. Umar mengingkari ayat Al-Quran yang dibaca oleh Hisham, tapi tidak divonis melanggar atau keluar dari Islam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bacaan apapun yang dibaca dari 7 huruf tadi semuanya diperbolehkan. Taib. Berikutnya, kenapa setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyatukan 7 qiraah tadi menjadi 1 qiraah? Tapi di masa kita masih ada 7 qiraah. Padahal di zaman Utsman masih ada atau sudah dibersihkan semua qiraah dan disatukan menjadi 1 qiraah. Nah, ulama berbeda pendapat dalam memahami hal ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa Utsman beliau tidak menyatukan menjadi satu qiraah. Tapi Utsman hanya menyatukan jadi satu mushaf. Ya. Qiraah yang lain dibiarkan oleh Utsman. Tapi untuk yang tertulis diizinkan oleh Utsman hanya satu ini. Semua kalau mau nulis Quran harus mengikuti yang satu ini. Tidak boleh mengacu kepada mushaf yang lainnya. Sehingga adanya qiraah yang lain yang dibaca oleh para sahabat dari apa? Hafalan mereka. Lalu turun-temurun sampai kepada generasi berikutnya ke generasi berikutnya. Akhirnya muncullah 7 qiraah yang masih bertahan. Dan salah satunya adalah qiraah yang tertulis dalam mushaf. Ini pendapat yang pertama. Maka keberadaan 7 qiraah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman Nabi ini tidak hilang. Sampai sekarang masih ada. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa Utsman membersihkan 7 qiraah ini. Dan 7 qiraah ini telah tidak ada selain hanya 1 qiraah. Sesuai dengan qiraah yang ada di mushaf al-imam. Namun mengingat mushaf al-imam itu tertulis tanpa titik, tanpa apa lagi? Tanpa harokat, tanpa tasdid. Sudah? Maka cara bacanya berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Bisa dibaca ya'malun, bisa dibaca ta'malun. Tinggal naruh titiknya di atas atau di bawah. Sehingga karena perbedaan naruh titik, maka masih muncul perbedaan 7 qiraah. Ada yang baca yakhtasimun, ada yang baca yakhissimun. Karena perbedaan dalam meletakkan tasdid dan seterusnya. Sehingga karena perbedaan ini muncullah 7 qiraah sampai sekarang. Namun 7 qiraah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan oleh Allah sudah tidak ada. Karena telah dibersihkan oleh Utsman bin Affan. Wallahu alam, dari dua pendapat ini mana yang lebih kuat? Tapi intinya masing-masing adalah fi ihtimal. Ada masing-masing punya kemungkinan, bisa kemungkinan pertama, bisa kemungkinan yang kedua. Dan yang lebih penting bagi kita adalah kita berusaha untuk mengimani semuanya, karena semuanya ja'a min indillah, turun dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengimani sebagian dan menolak yang lainnya. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca tentang usul tafsir. At-tafsiru lughatan minal fasri bima'na al-kashaf 'anil mughatta. Tafsir secara bahasa dari kata al-fasr yang artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Menyingkap sesuatu dari tutupnya. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, was-subhi idza asfar. Demi waktu subuh apabila telah tersingkap. Dan orang melakukan perjalanan disebut safar karena dia zuhur, karena dia nampak dengan keluar rumah, maka dia nampak. Nampak apanya? Nampak fisiknya. Dan nampak karakter aslinya. Makanya untuk ngajak atau untuk mengetahui bagaimana karakter orang, ajak dia untuk safar bersama. Nanti kalau kemudian dia safar bersama akan ketahuan. Ini orang yang royal ya, ini cetil, yang ini apa, individual, yang ini suka bantu, akan kelihatan ketika safar. Mufil istilah dan secara istilah tafsir berarti bayanu ma'anil Qur'anil Karim, penjelasan makna Al-Qur'an. Dan mengkaji tafsir hukumnya wajib, karena Allah turunkan ayat ini untuk direnungi, ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab yang aku turunkan kepadamu, mubarakun, yang diberkahi. Dan bagian dari keberkahan Quran apa? Secara naluri manusia menerimanya. Lihat dabbaru ayatihi, agar mereka merenungi ayat-ayatnya. Waliya tadakkara ulul albab. Dan inilah fungsi utama Quran diturunkan. Bukan untuk dijadikan pajangan, apalagi untuk hiasan, namun untuk direnungi maknanya. Allah juga berfirman, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Quran, ataukah ada kunci di hatinya? Sehingga Allah sebut orang yang tidak bisa mentadaburi Quran, orang yang hatinya terkunci. Ini berbicara tentang siapa? Orang munafik. Orang munafik tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetangganya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum. Mereka setiap hari mendengarkan ceramah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Mendengarkan Quran dibacakan, namun semuanya tidak masuk ke dalam hatinya. Semuanya tertolak, mental. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak bisa merenungi Quran? Karena dalam hati mereka ada kuncinya. Yang ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang dia mendengarkan pengajian Jumatan bertahun-tahun blas, tidak ada yang masuk dalam dirinya. Seperti orang munafik. Dia mendengarkan pengajian bertahun-tahun bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurang apa? Tetangganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kurang apa ya? Kita bertetangga dengan ustaz saja senang sekali. Bertetangga dengan sumber ilmu, ini bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ngefek sama sekali. Makanya pentingnya mengendalikan hati, pentingnya menjaga hati. Karena ini kunci kebaikan seseorang. Dan tidak mentadaburi Quran termasuk di antara bentuk hajrul Quran. Wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul mengadu kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya kaumku menjadikan Quran ini mahjura. Sesuatu yang diboikot. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, hajrul Quran itu bertingkat. Mulai dari al-hajru an qiraati. Atau yang paling tinggi derajatnya adalah dia berpaling dengan tidak mau mengimani Quran seperti orang kafir. Kemudian al-hajru, dia tidak mau mengikuti hukum yang ada di Quran. Dia mengimani tapi tidak mau mengikuti hukumnya. Atau dia tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengkaji tafsirnya, tidak mau menghafalkannya. Itu semuanya hajrul Quran. Dan Rasulullah SAW mengadu kepada Allah karena sikap kaumnya yang dia memboikot Al-Quran. Sisi pendalilan dari ayat yang pertama, kitabun anzalnau ilaika mubarakun yadabbaru ayati. Bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan hikmah dari Allah menurunkan Al-Quran yang penuh berkah, agar orang merenungi ayat-ayatnya dan mengambil pelajaran darinya. Sementara tadabbur bentuknya adalah merenungi lafaz untuk sampai kepada maknanya yang benar. Fa idza lam yakun dzalika fatatil hikmatu min inzalil Qur'an. Jika ini tidak terjadi, maka hikmah diturunkannya Al-Qur'an sia-sia. Sehingga Qur'an hanya sebatas lafaz yang tidak memberikan pengaruh sama sekali. Dan tidak mungkin orang bisa mengambil pelajaran dari isi Quran biduni fahmi ma'anihi, tanpa memahami maknanya. Kemudian sisi pendalilan, dalil ayat yang kedua, surat Muhammad ayat 24. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mencela wabakha, mencela orang-orang yang tidak mau merenungi Quran. Dan Allah isyaratkan bahwasanya itu bagian dari iqfal ala qulubihim, hati mereka yang terkunci sehingga mereka tidak mendapatkan kebaikan. Dan salaful ummah, kaum muslimin di masa silam, berada di atas jalur yang wajib ini. Mereka mempelajari Quran, lafaz dan maknanya, li'annahum bidzalika yatamakkanuna minal amal bil Quran, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk mengamalkan isi Quran sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkannya. Karena mengamalkan sesuatu yang tidak mungkin diketahui maknanya, ghairu mumkin, itu tidak mungkin terjadi. Ada riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, haddatsana alladziina kaanu yuqri'una al-Qur'an ka Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairihima annahum kaanu idza ta'allamu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yujawizuha hatta yata'allamu ma fiha minal ilmi wal amal qalu fata'allamna al-Qur'ana wal ilma wal amala jami'an. Kami mendapatkan informasi dari orang-orang yang yukri'unal Qur'an, yang mengajarkan Qur'an kepada kami, seperti Utsman, Abdullah, dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, bahwa mereka ketika mempelajari Qur'an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, maka mereka tidak mau untuk melewatinya, untuk melebihkannya, sampai mereka mempelajari kandungannya, ilmu dan amal yang ada di dalamnya. Mereka mengatakan, kami belajar Quran, ilmu dan amal semuanya. Dan ini dalil yang paling jelas bahwa para sahabat belajar Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya, seluruh isi Quran, yang senior-senior, Utsman, Ibnu Mas'ud, Abu Bakar, Umar dan Ali bin Abi Thalib dan sahabat senior yang lainnya. Kata Syekhul Islam, wal 'adah, secara adat yang kita pahami di masyarakat, tamna'u an ayyakra'a qaumun kitaban fi fannin minal ilmi kattibi wal hisab walam yastashrihuhu. Dan adat itu menyatakan mustahil ketika ada orang yang membaca kitab, baik dalam masalah ilmu seperti kedokteran atau matematika, kemudian ketika dia tidak faham, dia tidak minta dijelaskan. Fa kaifa bi kalamillahi ta'ala alladhi huwa ismatuhum wa bihi najatuhum. Maka bagaimana lagi dengan firman Allah yang merupakan ismatuhum, pegangan mereka, dan firman Allah adalah panduan kesuksesan mereka dan kebahagiaan mereka, serta panduan untuk menegakkan agama dan dunia mereka. Ada orang yang di masyarakat kita, dalam satu kampus misalnya, silakan belajar ilmu A, B, C, D, dan seterusnya. Ketika dia baca buku, dia enggak paham, dia diam saja. Enggak bakalan terjadi. Pasti orang akan tanya kepada gurunya, ini maksudnya apa? Demikian pula para sahabat. Enggak mungkin para sahabat ketika membaca Quran, dia enggak dong, dia enggak paham, diam saja. Ini mustahil secara adat. Masyarakat itu akan menolak tradisi seperti ini. Artinya bisa dipastikan mereka yang baca Quran enggak paham akan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka yakin bahwa Quran ini adalah sumber kebahagiaan mereka. Karena itu wajib bagi para ulama untuk menjelaskan kepada umat manusia tentang antariqil kitabah, baik dengan cara tertulis maupun secara lisan, untuk menjelaskan Quran. Sebagaimana firman Allah, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada ahlul kitab, jelaskan kepada umat manusia kitab itu dan jangan kalian sembunyikan. Dan menjelaskan Alkitab kepada umat manusia mencakup penjelasan lafadznya dan maknanya. Termasuk diantaranya adalah tafsir Al-Quran yang mimma akhadallahu al-ahda ala ahli ilmi bibayanihi, yang ini bagian dari sumpah yang Allah ambil dari para ulama untuk menjelaskannya. Mereka disumpah tidak boleh menyembunyikan kebenaran. Sumpah itu berlaku bagi Bani Israel dan berlaku bagi semua umat manusia. Kemudian tujuan penting kita mempelajari tafsir adalah al-wusul ilal ghayatil hamidah. Kita bisa sampai pada tujuan yang mulia dan hasil yang agung, yaitu pertama, at-tasdiq bi akhbarihi, membenarkan semua berita yang ada di dalamnya. Yang kedua, wal intifa'u biha, mengambil pelajaran darinya. Dan yang ketiga, tatbiqu ahkamihi, menerapkan hukum-hukumnya. Alal wajhi alladhi aradahu Allahu, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Liyu'badallahu biha ala basirah, sehingga orang bisa beribadah kepada Allah biha dengan pemahaman yang mereka miliki. Ala basiratin, berdasarkan ilmu yang mereka pahami. Wallahu ta'ala alam. Mungkin sampai di sini yang bisa kita baca untuk hari ini. Insyaallah kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.